Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamat idhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para hadirin, para rawuh ingkang kalau hormati, alhamdulillah kita saged pinanggih malih wonten ing pengaosan menika. Monggo kita sami-sami bersyukur mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi syukur menika saestu-estu Allah taala kersa paring tambahan pinten-pinten nikmat ingkang langkung manfaat, utaminipun kenikmatan kemuliaan arupi ilmu ingkang sampun dipun parengaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken ngaos menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubtian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun, kita sampun bicara ngenai masalah duduk selai perkara ngamal lan hasilnya ngamal. Lan sing penting mboten soal ngamal utawi hasilnya. Sejatosipun akal kula panjenengan sing kulino ngubung-ngubungne akal napa ngamal kali hasil niku kali Syekh Ibnu Athaillah dikon menggo ojo merhatekno ngamalmu, ojo merhatekno hasilmu, tapi perhatekno sing gawe awakmu. Betul. Jadi namung ngoten tok persoalan. Jadi sampean warai kadung lungguhe lungguh niku. Dadi nek wonten bicara dik napa pertemuan sing sampun dipun dawuhaken min alamatil i'timad nuqsanur raja inda wujudi zalal. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Termasuk tetengere wong sing gumantung ning amal, tetanggenan ning amal, yaiku sudane pengarep-arep nalikane terjadi kesalahan. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mboten ngajak ninggal ngamal. Ngamal niku satu keharusan. Nah, kesalahan niku ya wajar jenenge wong ngamal sok bener sok salah. Jenenge menungso. Al insan makhalul khata' wan nisyah. Niku dawuh sing muttafaqun alaih, dawuhe Kanjeng Nabi sing kabeh pun maklum, pun doruri. Isi dorurin niku anggar wong ya rungu sing memang nyatane ngoten. Sing penting niku mboten kok sampean menuntut diri bener terus. Mboten. Dalam amal ngamal niku nggih. Sing penting berusaha bener, mboten kok dadi wong bener. Benten nggih. Berusaha bener mek dadi wong bener niku. Benten. Berusaha bener iku lek wis bener ya pertahanno benere. Lek urung bener, berjuanglah sampai bener. Niku jenenge wong ngamal sing bener. Soal peparing itu gumantungnya orang yang ngamalmu, gumantungnya teng Allah. Jadi saya pun alkoila nak mau ngajak ngeten. Soal ngamal, gue orang usah mbok cagerno nemen-nemen. Soal hasil, orang usah mbok enteni nemen-nemen. Wong gue saya nak ngurusi dhewe. Tapi saya sing perlu mbok pandeng cara wong manten. Sing perlu mbok tancep neng atimu. Mbok rasa no sak waktu-waktu neng gue uripmu. Ya kuwi hadire pangeranmu. Iso pangeran iku selalu ana ning uripmu. Aja mung ana ning janji lan pengucapmu tok. Nek janjimu la asyhadu an la ilaha illallah, ora ana pangeran liyane Allah. Lah kok nyatane kuwi nduwe pangeran liyane. Napa? Pacul. Napa? Toko. Napa? Sawah. Napa? Lugu. Iku sok iso dadi pangeran ijazah, dadi pangeran. Termasuk nek napa? Ngamal. Niku iso dadi pangeran. Walor ngidul disembahi diomong ini waku tali kok semono berjuang ini waku ndek cilik wis ngaji ini mbahku biyen kiai ini mbahku biyen bupati ini niku akhirnya wong ora nyembah Allah tapi nyembah ngamal. Ketika nyembah ngamal ya pangerane ngamal niku. Lah niku mungkin lek pangerane ambruk, pangerane ambruk wis gak oleh nggon gitu. Nah nek gantungno pengarep-arep nalikane panjenengan salah nglakoni tumindak sing salah niku pengarep-arepe langsung teng Allah. Sama juga amal itu tidak bisa memasukkan orang ke surga, begitu pula kesalahan orang itu tidak bisa memasukkan orang ke neraka. Ayo niki walikane sing dik wau nek niki krungu kata-katanya terus nek ngono aku tak maksiat terus lelek lek sing pertemuan sing kepengger lah mboten-mboten. Krungu kabar wis to ora usah tandang op gak apa-apa sing penting kowe ku mantep ning Gusti Allah golek wayahe rezeki teko lak teko dhewe terus purik lek ngono gak usah ngamal. Wong saiki diomongi dosa kowe ora iso dadi ora iso nglebokno wong ning neraka. Lha langsung ruwi jorijo. Ya wis ngono aku tak maksiat. Dosa ora nglebokne ning neraka. Mboten ngoten mlebu neraka niku pengadilane Allah. Dosa niku tumindak sing dilarang Gusti Allah. Seci. Maknane napa? Perkara sing dilarang itu harus dihindari. Bukan karena nerakanya, karena memang kudu dihindari wong gak oleh. Dadi esuk ning neraka niku jane ora kok mergo dosa sampean. Krana pancen pantes sampean mlebu neraka. Bener lho nggih. Krana pancen pantes keadilane Allah. Tapi Allah niku adil saya suatu. Nek wong mukmin senajan mlebu neraka tetep kali Allah taala dijanjeni mesti mlebu swarga. Nek mukmin tenan. Senajan salah, nek ijek duwe iman diubah dilok ning neraka, tapi enten jaminan mlebu swarga. Niku janji, sing janji sinten? Allah, ya ben durusi sing janji, sampean aja nagih-nagih. Lha kok urung ning swarga napa akhirate durung ngamale ora dilakoni nagih-nagih pisan lha malah ruwet kabeh iki mengke. Dadi kula panjenengan nalikane nglakoni salah, nalikane menemukan kesalahan dalam diri kita, ampun ngantos terjadi penurunan harapan. Mergo napa to? Wong lek turun harapan karena amal salah, niku meneng-meneng nuwun jauh. Kaya-kaya ndek pengadep lek rahmate Allah niku sudo mung krana ngamal elek sampean. Kaya-kaya sifat Rahman Rahime Allah iku iso berubah meng perkara sampean dosa. Niku lak jenenge lakon sampean sampean anggap iso nguwai rahmate Allah. Niku lak jenenge wong kemlelet. Dadi mboten oleh. Wis diputus-putus radio lah wong lek potongane kaya aku ngene iki wis ora iso dadi wong apik. Jane sing mutusno iku sapa ta? Kok wis mbok putusi dhewe. Wong keputusan di luar pengadilan. Ya ora enek labete. Nggih ta? Sing jenenge keputusan salah bener ya lek sing wis diadili. Lek sik jarane koran mon dereng keputusan itu. Jadi aloke wong akeh mawon alah sampun direken wong akeh alah lah nek wong potongane preman kaya kowe kuwi ora iso lek dadi wong apik ora iso dadi wong apik dadi mlebu swarga mesti kowe mlebu neraka. Iku lak jarene koran sing celomet teng warung-warung ngoten. Saman aja pedoman koran, aja pedoman wong ngomong, aja pedoman wong alok. Pedoman iki sing ning sing gawe urip sampean lho nggih pedoman. Lho terbukti kathah kok. Kathah enten tiyang niki hikayah, hikayah cerita mboten salah teng kitab Nazatul Majalis. Bener kok diceritakan enten wong Bani Israil niku ngamal cul cilik sampai tuwek meh umur 100 tahun mboten tau maksiat. Wala cara koran ngoten. Koran teng langit ku bendina memuat kehebatane wong niku. Koran langit kuwi kok malaikat ku gumun ngelem kabeh. Malaikat nulis artikel teng koran iku ngelem ngomentari langkah-langkahe wong sing apik. Sampai malaikat Jibril katut kepengaruh opinine koran teng langit. Katut pengaruhi opini koran teng langit seakan-akan selalu jadi topik pembicaraan yang ada orang hebat. Kalau malam hari orang tidur semua dia sholat sendiri. Niku suara getaran sholatnya niku sampai teng langit ngeri kok. Jadi malaikat Jibril sampai terpengaruh. Akhirnya malaikat Jibril dilini dening Allah. Bril, wiku ngono pimpinan malaikat. Aja gampang kena pengaruh ngono. Iku ana pedoman sing jelas. Tili ana to data-data wong sing dikagumi malaikat sak langit iku datane tili ana ning Lauhil Mahfuz. Simpenan data kali malaikat Jibril diulak-alik. Wong iki jenenge sapa to? Huruf A, B, C sampai Z, Z A, Z B, Z C terus sampai Lauhil Mahfuz diulak-alik nemu datane tiyang niku. Lah kok puncak keputusan terakhir niku dia di neraka. Dia di neraka. Kaget malaikat Jibril. Ya kaget karo protes. Terus pundi Gusti niki? Kok enten tiyang amal sae niki koyo ngoten. Kok sampe ya mbak ya jeng mlebu neraka. Iku dos pundi? Jibril, kowe iku malaikat sing wis pengalaman kok lali karo lakonku. Aku iki pangeran sing kuwasa ya sak karepku dhewe to. Wong makhluk-makhlukku tak jegur-jegurno nerakaku ya ben ora usah gumun. Nggih, menek ngoten kula tak takziah. Takziah ning ndi? Nggih mesake to. Kula tak ikut berbela sungkawa dateng tiang niku kula kandhanane lek piyambak ajeng mlebu neraka. Ya ngono karepmu. Akhire malaikat Jibril mandhap, kula salam dateng tiang sing ibadah niku wau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanu nggih ngapunten. Kula niki Jibril. Alhamdulillah. Jibril nggih monggo pinarak. Wonten napa Jibril? Ngapunten kula niku nek pun saged matur jane kula niki tapi nggih terus pundi kula kepeksa. Kepeksa terus pundi? Jenengan niku pun ngamal kangelan yah montan yah menten jol cilik sampai tuwek ngamal terus nun jauh nggih kula niku badhe dipundhukani Allah krana kula niku melok gumun dhateng sampeyan gumun terus pundi lagi sampean niku kok ngamal saged semonten sregepe tibake kali Allah taala kula kan nilai Lauhil Mahfuz dhateng Lauhil Mahfuz itu enten tulisan wa finnar niku jenengan biji niku teng neraka niku Pak akhirnya tiang blas mboten kaget yang santai malah guyu-guyu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arep mlebu neraka mau kok dikabari dhisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangeran kirim utusan ngelikne kula. Dene kula kok dilikne lek kula badhe mlebu neraka, berarti ngamal kula niku salah kabeh. Panjen kula akoni sok-sok kula niku nggih nate duwe ati elek. Ngene iki ngamal ngene iki sok karo Gusti Allah. Arab tiga ya apa ngoten kula sok-sok nggih curiga. Kula curiga kok kadung ngamal tenan umur pun tak nggo ngamal dan ora oleh swarga. Kula niku sok-sok nggih ngoten. Dadi nggih bener lek kira-kira aja dilebut tapi ya alhamdulillah ngeten iki dilingno. Lek kula ajeng mlebu neraka kula tak siap-siap. Tapi wong kula niku kawulane Gusti Allah nggih diperintah napa mawon manut. Jibril niku malah gumun. Akhire malaikat Jibril munggah malih. Piye, Bril? Nganu Gusti malah gumun ke malih niku. Wetan tiang kok lugu nih kau yang ngotot di kandang nilai aji di lebok nih rokok malah alhamdulillah nih mau ngambil kamu lagi kau gumun tau bril bril mesti nih kau ikut gumun nih karo aku tau gumun nih so gumun karo kamu laku gumun karo aku iso gawe kamu lagi kok ngono modele wes sakit tili ono neng Lauhil Mahfuz dat aneh piye tili malih neng Lauhil Mahfuz tiba itu neriku coretan dua finar mesti coret gantine wa fil jannah liqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe'e mlebu swarga ora mergo ngamale, mergo swarga krana sepele krana kesadarane dhe'e iso sampe metu ucapan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Agi aneh, Gus Allah lak sakarepe dhewe. Wong mlebu ning swarga kok dalane liwat alhamdulillahirabbil alamin. Lho ngono tok iki lagi. Niku lek gak karepe dhewe napa iso. Sami kali. Mung lek kadung akrab Gus Allah niku dalane slamet purna. Jenengan kadung akrab karo polisi. Pas ana operasi gabungan, kadung akrab penak mawon dalan. Ketak-ketak alat terklakson didit karo ngedim ngene wis liwat. Niku. Mergo napa? Mereka kocok-kocoknya pasti gak curiga. Malaikat-malaikat polisi Leon itu gak curiga. Oh, balane Pak Komandan itu padahal orang aja. Ini punya perkara jalan selamat itu Gus Allah damel pirang-pirang jalan. Mulai jenengan pas salah cecile ati. Apa meneh kok kesalahan itu kesalahan krana wong tua, kesalahan nasab. Mboten enten kok niku dadi penyebab sampean cecile ati terus muni. Lah Bapak wong kula niku anake tukang maling, ceritane bapak kula biyen niku maling, ngerampok, tukang til teng pasar. Mosok kula pantes dadi santri lho. Mboten niku, mboten oleh diubung-ubungno. Soal rahmat, soal hidayah, soal maunah niku karepe Allah, mboten karep sampeyan. Saman batesi nganggo karep sampeyan. Mulak Gusti Allah saman cita nganggo kekarep sampeyan. Lah Gusti Allah dadi cilik. Lah apa gunane muni Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Terus nek sampai panjenengan nemanggih kesalahan bajur panjenengan ngeroso setitik ketergantungan ngandeli dateng Allah niku nggih krana salah nalika panjenengan nglungguh ngamal kala wae. Dadi lek kenapa ya aku salah kok wis cilik ati sampai wis ora patek ngandel karo Allah. Iku nggih mergo sampean kadung kebulet pengaruhe iktimat dateng amal. Lek sampean ket awal wis ora patek iktimat dateng amal, salah-salah iki mboten masalah. Wong salah niku tandane diperintah tobat teng donya niki lho. Wong salah teng donya niku mboten wong sing dilebokne neraka teng donya lho. Salah kok ning donya itu maknane iku tandane kowe diperintah tobat. Kecuali lek salah digowo sampai to akhirat, iku tandane mlebu neraka. Ngoten sakjane. Lah kowe cek ning donya kok wis mbok putusi. Wong pengadilane sok bar dina kiamat kok mbok adili saiki. Iku lho salahe teng niku. Mula nek panjenengan sampai ngerosok salah jur harapan menurun bahkan mungkin terputus harapane sampai rumangsa gak oleh nggon ning ngersane Allah niku krana kesalahan panjenengan gumantung dateng. Nek panjenengan bener-bener ngandel teng Allah kanthi kamil komplit total kamil napa sikohipun dateng Allah ngandeli teng Allah gantunge teng Allah niku total lahir batin, maka harapan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Napa malah nak mung pengaruhi ngamal. Blas, mboten terpengaruh. Mboten. Kados nalikane Nabi Ibrahim. Nggih. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa niku nate di jawi Allah. Sah Musa teko ning desa kono, desa kono. Iku ana desa sing duwe tempat sampah umum. Cara ngriki sakniki napa nggih TPA. Tempat pembuangan akhir ning kono kuwi enek jenazah. Iku ngono waliku lho Sa Musa. Ramuten, ramuten sing apik iku ngono waliku kekasihku. Saestu akhirnya Nabi Musa marani desa niku. Jatah saking Allah dipun cocokaken oh ya di desa. Saestu teng mriku enten jenazah. Buar leleran awor sampah. Nabi Musa kersa badhe ngramut niku. Lah kok diprotes wong sak desa? Wong sak desa metu kabeh protes dateng Nabi Musa. Nabi Musa dos pundi jenengane kulo kebajingan tengik. Bajingan tengik niku kesuwen lan bajing sampe tengik. Lah sik bajingan ngono tok arang kating. Bajingan tengik mergo kelakuan bajinge niku dienggo profesi. Wis metu kok penjara ya bali neh ngono neh sampe wegel polisi. Ubah jangan tengik ni ku, mohon ni ku mae lawan buat buatan purun ngakoni ya, keluargane pun dah purun ngakoni ni ku, jangan saya tu ni ku mohon merusak tok sini, buatan kok berenten perawan klemes mesti melendung, buatan kok berenten sepeda jagang mesti hilang, buatan kok berenten TV ni ku mesti amblas, pokoknya berenten tung kontran kontran dia piambak ya penyebab ini, buatan tahu damel apik blas teng wilayah ngriki. Ngantos piambake pejah niku nggih. Mboten enten sing purun ngubur malah diseret teng sampah niki. Dong kaya ngoten ajeng sampean ramu. Mungkin jenengan malah di demo kalih tiyang yang dianggap sekongkol makane jenengan. Nabi Musa nggih. Terus pundi kok wahyu kenyataan kok tabrakan. Akhirnya Nabi Musa matur malih, "Sik, jok kesusu, ngono kok tak matur sik." Akhirnya pikantuk jawaban ya Allah ngene lho, Sa. Wong kuwi pancen bener karo omong sing diomongne wong akeh kuwi pancen bener. Dheweke pancen colnom sampai mati kuwi urung tau nglakoni apa. Pancen dheweke tukang gawe rusak. Lah kok panjenengan dados ki kekasih panjenengan. Ngene lho critane. Nalikane dheweke wis lara nemen, wis megap-megap, dheweke iki rumangsa lek pancen sak donya iki sing elek dhewe-dheweke. Ndek yo ngakoni, malah dheweke mati kurang 5 menit kuwi nyebut jenengku. Ya Allah Gusti. Tuh, mari kenal aku iku sak. Ya Allah Gusti, kula niki dosa kula pun kathah. Dosa kula pun kathah. Tiang sing kula larani makhluk panjenengan iku pun kathah sanget. Kula niku sakjane pantes e kok tempat dijur kalih wong-wong. Tapi alhamdulillah kula sakit ngeten mboten dijur. Nggih, kula namung gadah keyakinan setunggal Gusti. Lek kula ngarep-ngarep ngamal kula, wong ngamal kula niku elek kabeh. Tapi kula nate mireng liwat pas enten pengajian teng radio niku kiai nerangno terose wong niku sing penting gantung teng Gusti Allah. Lah kula nggih yakin jenengan niku pangeran. Krana niku kula pun mboten arep-arep sinten-sinten. Mak kula nggih mboten kula enteni pangestune. Tangga kula nggih pun kula mboten enteni. Ngamal kula nggih mboten kula reken. Sing penting kula yakin jenengan niku Rahman Rahim, welas asih. Lek jenengan melok-melok mboten welas asih, berarti sampean padha kali makhluk. Mila, kula mboten putus. Kula namung ngarep-ngarep sambunge rahmat badat panjenengan dateng kula. Lho, ngono kuwi dibarengi karo rasa rumangsa sing mendalem sa Musa. Mula saka kuwi nalika dheke mati, tak papat, tak tampa dadi kekasihku mergo aku gak padha karo makhluk sa. Lek makhluk do geting kabeh, wong aku pangeran, golek padha lak manut-manut. Yo gak padha. Ya ben kabeh do ngotot interpelasi, aku ya ngotot ora jawab ngono ta wis. Niku wong sing kuasa aku kok. Niku jawabane Allah ngoten. Akhire tiang-tiang sami sadar. Paham dipun dawuh Nabi Musa. Niki maksud kula napa diceritakne? Mboten usah putus asa. Panjen ngamal niku gaene apa-apane. Nek salah niku sakjane ora kok salah niku terus langsung berlanjut. Salah niku nuwun sewu kaya teleto. Salah niku kaya telek kebu, telek sapi. Karek pintere sing olah kok mau. Iya bisane telek kebu niku manfaati. Percuma sampean ngambu telek kebu kok terus nyumpet irung tok niku pancen dadi telek kebu. Maknane napa? Salah itu apabila dipakai alat untuk bisa mendekat kepada Allah dengan taubatnya, justru kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi itu saluran rahmat dari Allah. Saluran rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mergo menungso niku selalu tumbuh. Menungso niku selalu tumbuh. Pun watak dasar. Watak dasar sing diciptakne Allah dateng menungso niku selalu tumbuh. Lek sampai putus harapan, maknane sampean sudah keluar dari watak dasar kemanusiaan. Dan perkara salah pure-pure kok terus pure orang amal. Pure orang ibadah. Terus Gusti Allah dianggap ora iso ngekeki rahmat. Mula nek pancen ngandelmu ning Allah kuwi sempurna, maka harapanmu kepada Allah ya sempurna. Lah nek ngandelmu ning Allah kalong, dienggo ngandel ning amal, ya berarti ngandelmu ning Allah sudo nalika ngamal kuwi salah. Udah. Segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari setelah kamu benar-benar ngandel dengan Allah tidak akan mempengaruhi perubahan keyakinanmu itu kepada Allah. Lek pancen imanmu benar-benar mantep ning Allah. Tapi lek imanmu wis glewang mantepe ning amal, imanmu glewang mantepe ning pekerjaan, imanmu glewang mantepe ning toko, imanmu glewang mantepe teng sawah, engko lek tokone bangkrut rumangsa gak iso urip. Sawahe dipangan tikus rumangsa gak iso mangan, ngamale salah rumangsa gak dikenal Gusti Allah. Padahal Gusti Allah niku dadi Gusti Allah sapa wae sing berhak manggil Allah iku ora mung wong apik tok, wong elek yo oleh manggil-manggil Allah. Malah ditimbali Gusti Allah. Malah oleh penghargaan saking Allah. Atta ibu minadzambi kaman la tambala wong sing tobat saka dosa persis kaya wong sing gak tau dosa. Napa sebabe? Mergo dhek gantunge ning Allah. Dosa gelem tobat itu berarti lak gantunge teng Allah. Oh nyatane sing ngamale apik ya gantung ning Allah, sing ngamale elek gantung ning Allah. Lah padha to nggih? Padha. Mulane sing penting niki enek kiai sing nekat. Kiai ne salat iki gak penting. Bacot nek ngomong nggih. Salat gak penting. Sing dimaksud salat gak penting niku dalam hal hubungane kalih Allah. Sing penting manutmu ning Allah. Soal salat niku bentuke wong sing gantung dateng Allah. Nah, bentuk gantung niku ya terserah perintahe Allah. Nek bentuke wong sing maksiat, gantunge kudu nglakoni tobat. Lek bentuke wong sing ngalim, gantunge liwat nglakoni ilmu. Lek bentuke wong sing sugih, gantunge liwat loman. Niku pun tatanan-tatanane pun ditata kalih Allah. Wonten cekap semanten. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Kirang langkung pun yen agung pangapunten. Akhirul kalam. Monggo kita donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kullu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti' ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwaka wa bi ta'atika ma'siyatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin. Wahdina wa najjina minal qaumi dzalimin wa hab lana min ladunka rahmatan thayyibatan sakinatan wa hab lana aysyan thayyiban mubarakan kama hiya fi ilmika wa ansurha alaina min khazaini lutfika wa rahmatika wa hamilna hamlal karamati ma'a salamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma rahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wad dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina bi rahmatika ya rahmar rahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. Nahnu fika nafillah, nahnu fika nafi rasulillah, nahnu fika nafil qur'anil 'azim, nahnu fika nafi bismillahirrahmanirrahim. Alfa alfi la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi qulubina husrat. Alfa alfi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ala kinafina nusrat. Alfa alfi la ilaha illallah muhammadur rasulullah tahulu bainana wa baina sa'ati su'i da hadrat. Alfa alfi la ilaha illallah muhammadur rasulullah darat bin agama darat bin matinati sur subhana man aljamat bulan mutamaritin berkudratihi wa hatwa ilmu bima fi barana bahar. Subhanakallah bihamdik, subhanallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.